السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب باب yang baru ya من أطاع العلماء والأمراء barang siapa yang mentaati ulama dan umara bitahrimi ma ahallallah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan wa tahlili ma haramallah dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Siapa yang mentaati mereka? Faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Berarti kalau dia taati ulama dan umara tersebut pada hal-hal yang telah jelas bertentangan dengan apa yang Allah halalkan atau Allah haramkan, berarti ittakhadahum, dia telah menjadikan mereka, ulama atau umara tersebut, sebagai arbaban, sebagai rob, sekutu bagi Allah min dunillah, syirik taat. Berarti dia telah melakukan kesyirikan dengan syirik ketaatan. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat di sini, waqala Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Yushiku, yushiku min af'al muqarrabah, awshaka yushiku. Ya, maknanya hampir-hampir. Hampir-hampir antan sila alaikum hijaratun, hampir-hampir hijaratun batu minas sama dari langit, tanzilu alaikum turun kepada kalian, menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah, aku mengatakan qala Rasulullah. Wa taqulun, tapi kalau malah kalian mengatakan qala Abu Bakr wa Umar, kalian malah mengatakan tapi kata Abu Bakar begini, kata Umar begitu. Ini kata para ulama, Ibn Abbas mengatakan ini ketika Ibn Abbas menjelaskan tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas menjelaskan tata cara haji yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji adalah tata cara haji tamattu. Haji tamattu ya, haji enak begitu, tamattu'an, tamattu. Artinya seorang berihram, setelah dia berihram sebelum masuk hari-hari haji, setelah dia berihram, dia tahallul, kemudian dia bebas di Mekah pakai baju bebas, nanti setelah masuk hari-hari haji ya, tanggal 8 hari tarwiyah, dia pakai ihram lagi, baru dia ke Mina. Besok tanggal 9 nya dia ke Arafah dan seterusnya sampai berakhir manasik haji. Sementara Abu Bakar dan Umar berpendapat enggak, hajinya adalah haji ifrad. Itu seorang tetap berada di Ka'bah, tetap berada di Mekah, jangan sampai dia keluar. Ini pembahasannya pembahasan fikih. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar sebenarnya tidak keluar dari apa yang menjadi sunnah Rasul dalam haji. Ini dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Rohul Malam. Ya, jadi sebenarnya Abu Bakar dan Umar tidaklah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Abu Bakar dan Umar menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau kita telisik siapa sih yang lebih faqih? Abu Bakar, sahabat paling senior, paling berilmu, atau Ibn Abbas? Siapa sih yang lebih faqih? Abu Bakar plus Umar, plus Umar lagi, atau Ibn Abbas? Gak syak, gak diragukan lagi. Tapi di sini Ibn Abbas hendak mengingatkan, saya mengatakan qala Rasulullah, kalian malah mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar tapi ngomong begitu-begitu. Ya. Walaupun tentu kita juga tidak menyalahkan tabi'in yang ada di hadapan Ibn Abbas. Mungkin saja mereka beranggapan bahwasanya Abu Bakar dan Umar juga lebih tahu tentang tata cara haji Rasulullah SAW. Apakah haji ifrad atau haji tamattu. Ya, ini pembahasan fikih mengenai mana yang rajih, ya, apakah tata cara hajinya tamattu atau ifrad. Tapi poinnya di sini adalah Abu Bakar apa namanya Ibn Abbas membawakan kalam qala Rasulullah, tapi disanggah dengan perkataan tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar begitu. Disanggah tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar aja Ibn Abbas marah, apalagi kalau di bawahnya. Paham sini ya? Taib syarhul kalimati, ya, penjelasan kosakata yushiku itu ausyaka yushiku min af'al muqarrabah mana yaqrubu. Dekat, hampir-hampir gitu. Hampir-hampir kalian hujan batu turun pada kalian dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah, Rasul bersabda, tapi kala malah kalian mengatakan qala ya qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar huma al-khalifatani al-awwal was-tsani min khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar dan Umar adalah dua khalifah yang awal. Ya. Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua dari Khulafa Rasyidin. Ya. Asyarul ijmal. Tapi tadi yang sudah saya terangkan ya, bukan berarti Abu Bakar dan Umar keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Abu Bakar dan Umar berpendapat haji adalah haji ifrad. Apalagi perlu diperhatikan ketika Abu Bakar, Umar ijtihad itu ijtihad Khulafa Rasyidin ini mu'tabar. Ya, sebagaimana sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam azan Jumat sekali, Utsman dua kali. Sahabat sepakat mengikuti. Memang ada redaksi dari Ibnu Umar. Nah, ini bid'ah. Tapi itu pun dibawa oleh para ulama bid'ah secara lugotan, bukan syar'an, secara bahasa. Gak ada yang mengingkari kecuali Ibnu Umar. Itu pun dibawa oleh para ulama ke mana? Syariah. Apa? Lugoh. Nah, ya, barakallahu fiik. Jadi sunnah apa namanya ketika Abu Bakar Umar mengatakan hajinya haji ifrad, itu pun kalaupun Abu Bakar dan Umar keliru gitu, itu pun ijtihad mereka. Ya, karena ada alasan-alasan nanti jamaah banyak keluar Mekah. Enggak ingin Umar dan Abu Bakar jamaah keluar dari Mekah supaya mereka tetap berada di haram sampai tanggal-tanggal haji. Ya, tanggal 8 ke Tarwiyah ke Mina, 9 mereka ke wukuf di Arafah. Ya, kemudian malamnya ke Muzdalifah dan seterusnya. Ya, beda kalau haji ifrad. Nah, beda kalau haji tamattu. Kalau haji tamattu setelah ihram misalkan dia datang tanggal 1 Zulhijjah. Di ihram ya, kemudian dia umroh, setelah umroh sampai tanggal 8 dan 9 dia bebas. Dia bahkan bisa safar kemana-mana. Nah, itu dikhawatirkan oleh Abu Bakar dan Umar, nanti dia malah ngilang. Ya, dia ngilang. Ya, lagi pula pembahasan fikih ini, ikhwah. Haji tamattu dikatakan oleh sebagian mazhab, haji ifrad sebagian mazhab itu yang lebih afdol. Berarti yang lebih afdol adalah pendapatnya Abu Bakar dan pendapatnya Umar. Di luar dari itu, Abu Bakar dan Umar ijtihad Khulafa Rasyidin. Ijtihad Khulafa Rasyidin berdasarkan nas. Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin. Ini perlu diperhatikan ya. Ini jangan sampai ya kita baca hadis ini kemudian kita mengatakan, oh Abu Bakar dan Umar menyelisih sunnah nih, berarti Ibnu Abbas yang benar nih. Enggak. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di Raf'ul Malam. Enggak demikian. Ya berarti Ibnu Abbas yang benar nih, Abu Bakar dan Umar keliru. La haula wala quwata illa billah. Mana yang lebih faqih? Abu Bakar Umar? Satu Umar aja. Mana yang lebih faqih? Umar atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas min sigar sahabat. Umar kibar sahabat. Abu Bakar kibar sahabat. Ya. Ibnu Abbas belum lahir, Abu Bakar udah menjadi as-siddiq menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar lebih senior dari bapaknya Abbas. Bapaknya Ibnu Abbas itu Abbas. Bahkan Abu Bakar dibanding seluruh sahabat, tambah dibanding kita ini semua. Dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Ahmad, tambah semuanya itu. Semua digabungin tuh, Ibnu Taimiyah digabungin semua. Dari Umar, Ibnu Taimiyah, kita ini semua digabungin lawan satu Abu Bakar. Menang mana? Menang Abu Bakar. Ya. Abu Bakar yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipahami ya dari sini berarti Abu Bakar dan Umar menyelisih Rasulullah sehingga Ibnu Abbas marah ini. Kita pakai dalih Abu Bakar Umar begini. Wah, oh, Ibnu Abbas marah. Ya, poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bahwasanya ya Ibnu Abbasnya aja enggak suka kalau qala Rasul yang dibawakan oleh Ibnu Abbas disanggah dengan qala Abu Bakar dan Umar, apalagi yang dibawa. Bukan berarti Abu Bakar dan Umar keliru dalam masalah ini. Belum tentu keliru. Ini haji pada masalah haji ifrad dan tamattu. Baik. Dan banyak kok ya ketetapan dari Ibnu Abbas yang tidak sesuai dengan pendapat sahabat yang lain. Ya, semisal menyentuh wanita, menyentuh istri ketika wudu, aula mastumun nisa. Ibnu Abbas mentafsirkan apa? Jima. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar mentafsirkan nyentuh ya nyentuh. Dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabarani, Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya. Ibnu Mas'ud, sahabat senior, menyatakan nyentuh ya nyentuh batal. Ibnu Abbas menyatakan nyentuh apa? Mana? Ibnu Abbas membatasi riba itu hanya nasi'ah. Enggak. Sahabat yang lain riba fadl juga. Ya, riba. Ya, barakallahu fiik. Jadi Enggak semua pendapat Ibnu Abbas itu tepat. Ibnu Abbas menyatakan sujud syukur bid'ah. Ya, itulah kalau sahabat yang lain menetapkan sujud syukur sunnah. Ya. Tapi enggak semua sahabat satu berpendapat ini berarti benar. Ibnu Umar berpendapat salat duha bid'ah, apalagi di masjid bid'ah. Sahabat yang lain semisal Abu Hurairah menetapkan boleh salat duha. Begitu bisa dipahami ya? Baik. Asyarhul ijmali. Penjelasan global, la makana ta'atu naw'an minal ibadah. Maka tatkala ketaatan adalah salah satu jenis dari ibadah. La tasihu li ahadin minal khalqi istiqlalan, yang tidak sah bagi siapapun dari kalangan makhluk ini secara mandiri dia mesti ditaati, illa idza kanat ya mutamashiyatan ma'a ta'atillahi wa rasulih, kecuali jika ketaatan tersebut mesti menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, enggak boleh kita taat pada siapapun, ulama maupun umara. Angkara Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengingkari alal ladzina qaddamu ra'ya Abi Bakr wa Umar, bagi orang-orang yang lebih memprioritaskan mengedepankan pendapat Abu Bakar dan Umar fi nusukil hajj, terkait manasik haji. Ya, ala ma rawahu huwa, dari apa yang beliau riwayatkan, Ibnu Abbas riwayatkan an Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berpendapat hajinya Rasulullah tamattu, Abu Bakar dan Umar haji ifrad. Baik, wa hadzarahum min ghadabillah, dan Ibnu Abbas mentahdir mereka, memberikan peringatan pada mereka akan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, wasakhatihi dan kemurkaan Allah, wa uqubatihi dan hukuman dari Allah al-ajilah di dunia ini, yaitu kata Ibnu Abbas apa, yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aku khawatir hampir-hampir aja diturunkan hujan batu dari langit kepada kalian. Hadza fi man qaddama ra'ya Abi Bakr wa Umar. Ya, dan ini terkait orang yang mendahulukan pendapat Abu Bakar dan Umar. Wa huma huma. Dan mereka berdua ini, mereka berdua. Mereka berdua ini Abu Bakar dan Umar, ya mereka berdua. Paham enggak? Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar dan Umar. Fa kaifa bi man qaddama ra'ya ghairihima? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang lebih mengedepankan pendapat selain keduanya? Ala kitabillah, dikedepankan daripada Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, namun perlu dipahami juga ya, ada orang yang mungkin kita bawakan sunnah, bawakan hadis. Kemudian ada orang yang berpendapat, oh, tapi kata Imam Ahmad gak kayak gitu. Antum jangan ponis Imam Ahmad berarti gak ngerti hadis yang antum bawakan. Antum jangan langsung berpikiran orang tersebut berarti menolak hadis yang kita bawakan. Belum tentu. Dia hanya menolak sisi pendalilan kita, bisa jadi. Dia menolak pemahaman kita terhadap hadis tersebut. Emangnya Imam Ahmad gak berdalil? Antum pakai Quran Sunnah, Imam Ahmad Taurat Injil. Gak mungkin dipahami begitu. Ya, bisa jadi yang mengingkari dalil yang kita bawakan adalah istidlal kita, cara berdalil kita. Wajul istidlalnya gimana? Cocok nggak? Bisa dipahami ya? Kan katanya berpegang kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ala fahmi salafis salih. Nah, yang diingkari orang pemahaman kita mungkin. Bisa jadi ya? Yang diingkari orang pemahaman kita. Nah, barakallahu fikum. Terhadap hadis tersebut. Dan orang tersebut sudah tahu, imam-imam yang dia berpegang dengannya lebih tahu daripada kita terkait makna hadis tersebut. Ya, maka jangan langsung buru-buru ponis orang tersebut. Wah, ini ente ini yang kata Ibnu Abbas ini. Baik, barakallahu fikum. Al-fawaid. Sini ada beberapa faedah, bayanu fadli Ibnu Abbas wa daqqati fahmihi. Keterangan keutamaan Ibnu Abbas dan dalamnya pemahaman beliau. Ya. Asani la yultafatu li ayyi ra'yin yukhaliful kitaba wa sunnata mahma kana masdaruhu. Ya, la yultafatu, tidak perlu ditoleh, tidak perlu dilihat di ayyirain kepada pendapat siapa saja yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Siapapun pendapat, dari manapun pendapat itu berasal. Ya. Asal telah jelas menyelisihi Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Ini penting pemahaman salafus saleh. Ya, karena banyak orang-orang sesat berdalil dengan Quran dan Sunnah. Tapi enggak tahu dia. Makanya ini diingkari oleh Ibnu Rajab di dua kitab beliau. Fadlu inni salaf ala ilmi al-khalaf. Dan yang kedua kitab beliau yang sangat terkenal sekali. Ya. Ar-rad ala man ittaba ghairu madzahib al-arba'ah. Ada orang yang berargumen dengan Quran dan Sunnah tapi dengan pemahaman dia sendiri. Tidak berdasarkan pemahaman para imam. Oleh karena itu, itulah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, iyakum hati iyaka anta takallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang permasalahan agama yang di situ Anda tidak memiliki imamnya. Landasannya siapa ulama yang Anda jadikan acuan ketika Anda berpendapat dengan hadis itu, dengan Quran itu? Siapa yang memahami ayatnya demikian? Orang-orang liberal ketika mengkampanyekan pluralisme berdalil dengan Quran. Emangnya antum kira Abdul Muqsid ya, Al-Jailani, kemudian Udal Absar Abdallah, itu orang-orang bodoh yang gak ngerti nas? Mereka ngerti usul fikih, baca kitab gundul bahkan. Ya, emang antum pikir mereka gak tahu? Said Al-Ghisirat, antum pikir mereka bodoh apa? Berdalil gak mereka? Berdalil. Barakallahu fikum. Namun cara pemahaman dalilnya itu. Ya, Ulul Absar Abdallah dulu berdalil. Ya. Tokoh-tokoh liberal Indonesia itu alumni pesantren dulu. Berdalil mereka. Bahkan mereka ada kuliahnya di Al-Azhar, Kairo. Berdalil mereka. Namun pemahaman dalilnya tepat atau tidak. Baik. As-salis yang ketiga, wujubul ghadabi min ajlillahi wa rasulih. Wajibnya marah karena Allah dan Rasulnya. Ya, ketika agama ini ya, diselisihi, kita mesti tersinggung kecemburuan kita kepada agama ini. Munasabatul asar lil babi wat tauhid. Apa korelasi asar riwayat Ibnu Abbas ini terkait bab ini, bab siapa yang mentaati ulama umara dalam hal apa yang Allah haramkan? Ya. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Ya. Dan korelasi dengan tauhid ini apa? Haitsu dalla al-asaru, di mana asar ini, asar riwayat ini. Biasanya asar itu diitlakan kepada ucapan sahabat. Ya. Ala anna ra'ya Ibnu Abbas menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Abbas tahrimu taqdimi ra'yil makhluqin, yaitu diharamkannya mendahulukan pendapat makhluk ala sunnati Rasulillah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna maharama dzalika Ibnu Abbasin di annahu syirkun ma'allahi fitah. Ibnu Abbas mengharapnya demikian karena itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah dalam ketaatan. Ada namanya syirik ta'ah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis yang kedua, qala Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin arabul isnada wa sihhatah. Aku heran terhadap suatu kaum. Kaumnya ini siapa? Ini ulama yang mereka mengetahui sanad dan kesahihannya. Ini ucapan Imam Ahmad bukan buat kita, antum jangan kepedean. Imam Ahmad heran kepada liqaumin, suatu kaum yang selevel dengan beliau atau yang di atas beliau, yang tahu sanad dan kesahihannya. Itu tahu sanad apa? Paling bisa googling doang. Sanadnya sahih nih, disahihkan oleh imam pula, bisa jadi diselisih oleh imam yang lain. Ya, kita enggak ngerti. Jangankan kita tashih tadhib cuman browsing. Syekh Albani aja yang melakukan pekerjaan luar biasa beratnya, ternyata itu diselisih oleh banyak ulama. Sampai-sampai Syekh Al-Utsaimin mengatakan Syekh Albani itu banyak mensahihkan hadis yang dhaif, mendhaifkan hadis yang sahih. Itu Syekh Al-Utsaimin yang bicara, langsung ada di YouTube rekamannya. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Jadi jangan kepedean, oh ini buat aneh nih, yang tahu sanad dan kesahihan. Kalau sanad dari mana? Baca buku sifat sholat Nabi Syekh Albani. Oh ini, itu kan tarjihnya Syekh Albani. Sifat sholat Nabi versi Syekh Albani beda sama sifat sholat Nabi versi Syekh bin Bas. Beda sama sifat sholat Nabi versi Syekh Jibrin. Bahkan sifat sholat Nabi Syekh Albani dibantah habis oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab khusus yang namanya La Jadida Fi Sholat. Ya. Jadi jangan kepedean kita. Baru baca sifat sholat Nabi, kemudian kita lihat orang-orang awam, wah dia ini Pak Ustadz ini tahu sanad. Ustadznya juga belum tentu tahu sanad kok. Kita tahu sanad dari mana? Ya, sebenarnya kita bisa telusurin sanad secara mandiri gitu. Paling browsing, lihat kalau yang ustadz-ustadz dikit paling lihat Maktabah Syamilah. Yang bisa kayak Syekh Albani, kayak Syekh bin Bas, kayak para ulama kayak gitu, ya butuh kemampuan khusus lagi. Ya, jadi jangan kepedean ucapan ini buat kita, bukan. Ini buat ulama. Kata Imam Ahmad, saya heran terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui sanad dan kesahihannya, ya dahuna ila ra'i Sufyan. Tapi malah mereka berpendapat kepada pendapatnya Imam Sufyan As-Sa'uri. Allah Ta'ala yaqul, pada Allah berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih. Maka berhati-hatilah dari orang-orang yang menyelisih perintahnya. Antusibahum fitnah, mereka ditimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih. Atadrimal fitnah, kata Imam Ahmad. Tahu enggak kamu apa itu fitnah? Al fitnah tu asyirku, fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idarada ba'da qawlih. Bisa jadi apabila dia menolak sebagian sabda Nabi, ayaqa fi qalbihi syai'un minazzaik, maka akan ada sesuatu di kalbunya itu, kecenderungan kepada zaid, penyimpangan, fayahlik, maka dia pun akan binasa. Baik, barakallahu fiik. Ya. Oleh karena itulah orang yang telah mencapai derajat ijtihad enggak boleh bertaklid. Nah, dijelaskan oleh para ulama ahli usul. Mujtahid enggak boleh taklid. Nah, inilah Imam Ahmad yang Imam Ahmad mengatakan ajibtu li qaumin araful isnad wa sihhata. Aku heran dalam satu kaum yang telah mencapai tahu sekesanat dan kesahihannya. Itu para mujtahid. Mujtahid haram taklid. Makanya jangan ditanya Imam Syafi'i madhabnya apa. Ya Imam Syafi'i mujtahid, ngapain bermadhab? Dia ciptain madhab. Dia yang menyimpulkan dalil ini, kesimpulannya begini. Nanti ulama-ulama yang di bawahnya mengikuti tata cara pendalilan Imam Syafi'i. Metode Syafi'i dalam menyikapi dalil tadi. Imam Ahmad mujtahid, Imam Ahmad enggak perlu bertaklid sama Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i gurunya. Karena beliau juga mujtahid. Ya. Beliau juga mujtahid. Maka beliau menyimpulkan seluruh fikih-fikih, apa hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, ya, dengan metode pendalilan beliau. Dan ulama-ulama yang di bawahnya yang bermadzhab dengannya mengikuti tata cara pendalilan Imam Ahmad dan seterusnya. Paham sini ya? Baik. Maka jangan ada pertanyaan konyol ya. Imam Syafi'i madhabnya apa? Abu Bakar madhabnya apa? Umar madhabnya apa? Ini konyol ini. Di buku-buku usul fikih dijelasin itu. Ya. Si misalnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan. Ya, di Raudhatun Nadhir, ya Allah, mustahid enggak boleh taklid. Ya, mustahid enggak boleh taklid. Yang boleh taklid non mustahid. Yang non mustahid itu baru boleh bertaklid. Taklidnya bukan taklid buta, ya. Taklid melek. Nah, itu. Tahu taklid melek? Kalau taklid buta itu ta'assub, fanatis buta. Fanatik buta itu yang enggak boleh, haram. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Syarhul kalimat, penjelasan kosakata. Ya, aku heran pada suatu kaum yang mereka araful isnad, arafu sihhat sanadil hadis. Yang mereka mengetahui sanad, ya, kesahihan sanad suatu hadis. Ya zabuna ila ra'i Sufyan. Mereka malah pergi, ya, berpendapat kepada pendapatnya Sufyan, yaquluna bi ra'i Sufyan ats-Tsauri. Mereka malah mengambil pendapatnya Sufyan ats-Tsauri, wa yatrukuna al-hadisa, dan mereka meninggalkan hadis, waqad sahih indahum sanaduhu. Padahal telah sahih, ya, sanad di sisi mereka, sanad hadis tersebut. Ini bagi kalangan mustahid dan yang semisalnya. Yukhalifuna, ya, yang firman Allah yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Falyahdharil ladzina yukhalifuna, maka berhati-hatilah orang-orang yang yukhalifuna ayo ridun, yang berpaling. Yukhalifuna an amri, dari perintah beliau, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahu fitnah, mereka ditimpa fitnah. Ya, amri Rasulullah itu. Ayan zila alai bihim adabun fid dunya, akan turun kepada mereka adab di dunia, biqatlin, dengan pembunuhan, au ghairih, atau yang lainnya. Au yusibahum adabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih. Ya yadzakhirullahu lahum adaban fil akhir. Allah akan menyimpan untuk mereka adab nanti, bukan di dunia, di akhir. Ya, kata Imam Ahmad, ya, apakah kalian tahu apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik. Ya, la'alla idza radda ba'da qawlih, apabila bisa jadi jika dia menolak sebagian sabda Nabi, ai idza radda ba'da qawli Rasul. Apabila dia menolak sebagian sabda Rasul, ayaqa fi qalbi syai'un min az-zik fayahlika. Ya, dia akan terjerumus sesuatu, ada sesuatu dalam kalbunya. Ya, dia terjerumus ke dalam penyimpangan, maka dia akan binasa. Inna raddahu syai'an min aqwali Rasulillah, sesungguhnya penolakan dia terhadap sesuatu dari sesuatu hal dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sababun li zaigil qulubi, itulah sebab ya kalbunya itu menyimpang. Wadzalika fihi halakuh, yang demikian itulah kebinasaan. Fid dunya wal akhir, di dunia dan akhirat. Ya, asyarhul ijmali fi hadzal asar, di asar ini, riwayat ini, yungkiru al-imamu Ahmad, Imam Ahmad mengingkari rahimahullah ta'ala, ala ula'ikan ladina yatrukuna sunnata rasulillah, atas mereka orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah s.a.w. ba'dama istabana lahum sihatuha, ba'dama, setelah istabana, setelah jelas lahum bagi mereka sihatuha, kesahihan hadis Rasulullah, wa wadaha lahum maknaha, dan setelah jelas bagi mereka maknanya, wa ya'khuduna bi ra'yi Sufyan, mereka malah mengambil pendapatnya Imam Sufyan Tsauri wa ghairihi minan nas, dan yang lainnya dari kalangan ulama, ma'a adami ismatihim, padahal ulama tersebut enggak maksum. Wa yuhadziruhum min az-zayk, Imam Ahmad memberikan peringatan kepada mereka dari penyimpangan. Idza hum raddu kitaballahi was sunnata rasulih, apabila mereka menolak Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Wa dzalika li annal muta'assibin lil madahibi katsiran ma yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Yang demikian itu karena banyak kalangan muta'assibin, kaum fanatikus buta dari kalangan berbagai madzhab-madzhab. Banyak mereka yang mentahrif, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah atau hadis-hadis Rasulullah kalim dari tempat sebenarnya, mereka palingkan ke mana yang lain. Wa yad'una naskha ma lam yunsakh, mereka mengklaim oh ini sudah mansukh, padahal itu tidak dinasakh, tidak dihapus. Liyaslama lahum madzhabuhum, supaya madzhabnya tetap selamat. Wa qad ihtajja al-imamu li ra'yihi, maka Imam Ahmad berargumentasi dengan pendapat beliau ini, hada bil ayati, dengan ayat allati auradaha, yang beliau bawakan. Wa kafa bil qur'ani hujjatan wa dalilan, cukuplah Quran sebagai hujjah dan dalil. Al-fawaidu, oh ini pendek ini ya, bab ini. Bisa habis satu bab ini. Rekor ini. Biasanya satu bab itu cuma dapat satu hadis, satu ayat ya. Sampai kita bertahun-tahun belum selesai ini. Ya. Ada berapa tahun ini? 2019 atau 2018? Allahu musta'an. Al-fawaid. Anna ra'yal imami Ahmad rahimahullah ta'ala tahrimu tarki sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin minan nas, bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengharamkan, diharamkannya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW hanya karena pendapat seseorang. Ya. Asani yang kedua, al-aslu fil amri al-wujubu, hukum asal perintah adalah wajib. Malam ya'ti dalilun yankuluhu ilal istihbab, selama tidak ada dalil yang memalingkannya ke makna istihbab, sunnah, atau kepada mubah, atau bahkan kepada makna haram. Memang ada perintah bermakna haram, ya, bermakna haram ada. Ya. Kalau engkau enggak malu, diantara ucapan kenabian yang didapati oleh umat-umat terdahulu, kalau engkau enggak malu, fasna masyikta, lakukan apa yang kamu kerjakan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Perintah itu kan. Tapi kalau kita mengerjakan justru diharamkan. Nah, itu. Ya, tergantung konteksnya. Baik, barakallahu fikum. Asalis yang ketiga, al-i'radu an syar'illah sababun lil halaki fid dunya wal akhirah. Berpaling dari syariat Allah itu sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ya. Munasabatul asar lil babi wat tauhid. Korelasi asar ini, riwayat ini dengan bab ini dan tauhid apa? Haitsu afada al asaru, di mana asar ini, riwayat ini afada memberikan faedah keterangan annal imama Ahmada, bahwa Imam Ahmad yara, beliau berpendapat anna udula an sunnati Rasulillah, bahwa sikap udul berpaling dari sunnah Rasulullah SAW ila ghairiha, kepada pendapat yang lain, syirkun fitta'ati, itu adalah kesyirikan dalam ketaatan. Makanya Imam Ahmad berdalil bahwa orang-orang yang menyelisih perintah Rasul Allah ancam antusibahum fitnah, mereka bisa ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Syirik. Syirik ta'ah. Mustadillan ala dzalika bil ayat. Imam Ahmad berdalilkan hal ini dengan ayat alati auradaha, yang beliau bawakan. Taibarakallah. Ya. Yang terakhir ini. Ya. Satu bab ini bisa selesai sebelum satu jam ini. Insyaallah. An-Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dahulu sebelum masuk Islam adalah Nasrani. Ya. Annahu sami'a an-nabiyya, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah, membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan bagi Allah. Adi bin Hatim mantan Nasrani. Dia tahu kan? Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, kata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum. Wahai Nabi, kami dahulu, kami Nasrani, ketika Adi bin Hatim masih Nasrani, kami enggak menyembah mereka kok, enggak menyembah kependetanya. Ya. Nah, ini dipahami oleh Adi bahwasanya ibadah itu hanya terbatas ruku, sujud gitu. Ya. Padahal selain apa yang disebutkan oleh Nabi ini, penghalalan, pengharaman, ada lagi ibadah yang diberikan pada pendeta. Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah memberikan contoh ibadah itu adalah inabah, kembali, rujuk. Ya, orang Nasrani berinabah kepada pendetanya, terutama Katolik Roma. Mereka curhat, taubat di hadapan pendetanya. Dia kemarin baru melakuin ini, saya kemarin melakuin itu. Bapak gimana ini saya kemarin itu, pengakuan dosa. Ya. Ini inabah, ini ibadah, berarti diberikan kepada pendeta. Paham enggak sih? Nah, ini di luar apa yang disebutkan di sini nih. Yaitu pengharaman apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang haramkan oleh pendeta. Nah. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi ketika mendengar ya sedikit pertanyaan dari Adi bin Hatim, kok kami dulu enggak beribadah sama pendeta-pendeta kami, kata Nabi alaihi yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimuna, bukankah ketika mereka pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fa tuhilluna, dan bukankah ketika pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah halal haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Padahal itu jelas Allah haramkan. Faqultu bala, kata Adi bin Hatim, iya benar. Qala, kata Nabi, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah kepada pendeta-pendeta tadi, dengan memberikan ketaatan yang menyelisihi Allah. Ya, maka itulah kesyirikan. Syirik apa namanya? Syirik ta'ah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan. Rawat Ahmad dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Syarhul kalimat, lihat penjelasan kosakata. Ittakhadhu ay ja'alu, mereka menjadikan. Ahbarahum, ahbar hum ulama'ul yahud, ulama Yahudi. Waruhbanahum rohban hum ulama'un nasara, pendetanya Nasrani. Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka arbaban ay ma'budina, sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Subhanallahi amma yusyriku, maha suci Allah. Subhanahu amma yusyriku. Tanzihan lahu anil isyrak bihi fi ta'atihi wa ibadatihi. Ini Allah mensucikan dirinya dari perbuatan syirik terhadapnya dalam ketaatan dan ibadah. Ya. Syarhu asyarhu al-ijmali, penjelasan global. Yukhbiruna Adi bin Hatim, Adi bin Hatim mengabarkan kepada kita radhiyallahu anhu, annahu lamma sami'an nabiyya, bahwa tatkala beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca ayat ittakhadhu abarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka Yahudi Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan selain Allah, istafhama, ya, Adi bin Hatim bertanya, minta penjelasan minan Nabi kepada Nabi SAW, munkiran ibadatan Nasara dan Ahbar war Ruhban wal Masih. Ya, karena Adi mengingkari peribadatan kaum Nasrani yang Adi bin Hatim dahulu adalah Nasrani, diingkari, disangka oleh Adi ibadah hanya terbatas pada ruku sujud aja. Makanya Adi bin Hatim mengingkari ibadah orang Nasrani kepada pendeta-pendeta, kepada Ahbar dan Ruhban. Ya, enggak, wal Masih, ya, peribadatan pada Masih. Zonnan, karena beliau menduga, minhu annal ibadata maqsuratun ala ruku, bahwa ibadah hanya terbatas pada ruku wasujudi, wasujud wataqarrubi, dan mendekatkan diri kepada Allah bidzabhi, dengan menyembelih, waghairih, dan yang lainnya. Fa'akhbarahu an-nabiyu, maka Nabi SAW mengabarkan kepada beliau, kepada Adi, anna ta'atakum lahum, bahwa ketaatan kalian kaum Nasrani kepada mereka pendeta-pendeta, fitahrimi ma'ahallallah, dalam pengharaman apa yang Allah halalkan, wa tahlili ma'haramallahu, dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, hiya ibadatuh, itu adalah peribadatan kepada mereka dengan memberikan ketaatan kepada mereka, syirik taat. Wadhalika li'annahum ja'aluhum syuraka'a ma'allah fitaati wa tashri'. Karena mereka, orang-orang Yahudi Nasrani ini, menjadikan mereka, menjadikan pendeta-pendetanya sebagai sekutu-sekutu di samping Allah dalam ketaatan dan at-tasyri', memberikan syariat. Ya. Al-fawaid. Bisa dipahami gak sih? Jadi syiriknya itu di mana? Al-fawaid bayanu dhalalil ahbari war-ruhban. Ini penjelasan tentang kesesatan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ini. Ya, asari yang kedua, istiraku syirki al-yahudi wa nasara, ditetapkannya kesyirikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak tepat ya kalau digolongkan ada perbedaan ahlu kitab dan musyrikin. Ya, kalau ahlu kitab enggak syirik, dia syirik juga. Syiriknya salah satu syirik to'ah. Ya. Apalagi kayak Nasrani memberikan ibadah pada Isa, ya itu jelas lagi itu. Berdoa kepada Isa. Ya. Istighosah kepada Isa. Makanya ikhwah, pertanyaan yang kita ajukan kepada kuburiyun ketika mereka memberikan ibadah kepada orang-orang soleh, kepada wali Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dan segala macam. Coba kita ajukan pertanyaan kepada mereka. Kenapa kalian selama ini istighosahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani terus? Coba sesekali dong kepada Nabi Isa. Bukankah Nabi Isa Rasul Allah yang soleh, Nabi Allah yang soleh, dan jauh lebih soleh daripada Syekh Abdul Qadir Jilani? Coba dong, wahai Isa, Yesus Kristus. Yesus Kristus kan bahasanya Nasrani ya? Sama aja kan? Yesus Isa bukan? Isa. Ya. Wahai Yesus, sampaikan kepada kami, sampaikan pada Allah hajat kami. Coba ayo, rubah. Kata mereka, kata kuburiyun, wah itu mah orang Kristen. Apa bedanya? Ya. Ini logika ini yang gak mampu dipahami oleh kuburiyun. Ini orang soleh, ya udah ganti orang solehnya jadi Nabi Isa atau Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Jibril. Jibril soleh bukan? Soleh. Ganti Roh Kudus. Ganti Bunda Maria. Maria soleha gak? Soleha. Ya, qanita Allah sifati, orang wanita yang taat. Ganti wahai Bunda Maria. Ganti, kayak Kristen dong. Itu dia. Paham sini? Ya, barakallahu fikum. Ya. Asalis yang ketiga, anna dinar rasul, anna dinar rusuli wahidun wa huwa at-tauhid. Bahwasanya agama para rasul itu satu, yaitu tauhid. Arabi anna ta'atul makhluqi fi maksiatil khaliq ibadatun lahu. Bahwa mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang khaliq pencipta itu adalah ibadah kepada si makhluk tadi. Ya, makanya enggak boleh kita mentaati makhluk yang itu ya bermaksiat pada Allah, itu bisa jatuh ke syirik, syirik to'ah. Mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Al-khamis yang kelima, wujubul istifsari min ahli ilmi amma khafiya hukmuhu. Wajibnya istifsar, meminta penjelasan, meminta perincian dari ulama, dari orang yang berilmu atas perkara yang samar hukumnya. Ini Adi bin Hatim kan meminta perincian pada Nabi, dia samar kok. Mereka Yahudi Nasrani di Quran dikatakan beribadah menjadikan pendeta mereka sebagai sembahan. Adi bin Hatim merasa sebagai alumni Nasrani enggak seperti itu. Nah, minta istifsar. Jangan dipendam gitu. Jangan dipendam, tapi dilontarkan pertanyaan kepada ahlul ilmi, bukan kepada teman duduknya. Teman duduknya entar dapat syubhat juga. Iya juga ya. Ah itu. Ya. Makanya Imam ya para ulama Al-Baghawi di Syarh Sunan menjelaskan itu. Ya, barang siapa yang punya syubhat jangan dilemparin ke teman duduknya, tapi dia ajukan ke ahlul ilmi. Al-Asadis yang keenam, hirsu sahabati alal ilmi. Semangat antusiasnya sahabat kepada ilmu. Asabi yang keenam, zammut taqlidi mimman qadara alal istihad. Tercelaknya taklid atas orang yang mampu beristihad. Kalau tidak mampu beristihad, tidak tercela. Ya. Bahkan itulah sikap tahu diri. Menjalankan perintah Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Baik, munasabatul asar lil babi wa tauhid. Apa korelasi asar riwayat ini dengan bab dan tauhid? Ya, haitsu dallal hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala syirki man ata'al ulama, atas kesyirikan orang yang mentaati ulama, fit tahrimi ma ahallallah, dalam pengharaman apa yang Allah halalkan, wat tahlili ma haramallah, dan penghalalan apa yang Allah haramkan. Baik, selesai ini ya. Nanti kita masuk ke bab berikutnya. Ya. Ya, ini udah semakin ini nih, insyaallah Senin depan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, shalla Allahu 'ala sayyidina Muhammad.